adik tatkala belinyi ngakin sulo liat adini terkening beli kerasin yaning sebab mendapat dan kenyang adine. Oh, oh, oh, oh, balik rasna. Duh adine, enteng benang tebang, tersang beline, subama. Nadi wangula acepang kena beline mula sujati dimana hati masih ngerasa yang bunga nipian beline dan adini.